Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam mencari ilmu dan istiqamah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-28. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha hafizahullahu taala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu sudah kita mulai pembahasan tentang bab mandi. Mandi secara pengertian syariat adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh dengan niat mengangkat hadas. Itu mandi dalam pengertian syariat. Airnya kita ratakan ke seluruh bagian tubuh. Tentunya bagian tubuh yang zahir, yang ada di luar, kita ratakan semuanya. Tentunya dengan niat raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Sudah kita bacakan perkataan penulis bahwasanya perkara yang menyebabkan wajibnya mandi baik atas laki-laki ataupun perempuan, artinya mereka dalam hal ini sama, ada dua. Jadi ada yang sama hukumnya antara laki-laki dengan perempuan, ada yang khusus untuk perempuan, ya, dan tidak terjadi pada laki-laki. Adapun yang sama hukumnya antara laki-laki dengan perempuan ada dua. Yang pertama adalah al-jima'. Sudah kita baca penjelasannya di pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah khuruj al-mani, yaitu keluarnya air mani. Terakhir, ma'asyiral muslimin, sudah kita baca beberapa dalil terkait dengan keluarnya air mani. Ya, sudah kita baca hadis-hadisnya di pertemuan yang lalu. Kali ini kita coba membaca penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib terkait dengan permasalahan al-jima' bercampur badan adalah salah satu sebab wajibnya mandi baik atas laki-laki ataupun atas perempuan. Dikatakan oleh beliau, yang dimaksud dengan al-jima' ayyagiba hashafata al-zakar ayyagib hasyafah az-zakar, yaitu ketika seseorang memasukkan, ya, berjima artinya memasukkan kepala zakarnya, maksudnya apa namanya, dia berjima fi farjin, ya, kepada kemaluan, artinya kepada lawan jenis. terlepas apakah sampai keluar air mani ataukah tidak. Jadi kalau sampai, mohon maaf, kepala zakarnya masuk, tidak terlihat, maka dalam kondisi itu dia dikatakan berjima. Wajibul guslu alal mautu'ati aydan wa in lam yakun inzal. Begitupun wajib atas wanita atau lawan jenis yang dicampuri mandi walaupun tidak sampai inzal, keluar air mani. Artinya baik laki-laki yang mendatanginya ataupun lawan jenis yang didatangi, kedua-duanya diwajibkan atas mereka mandi. Wal aslu fi wujubil ghusli bil jima'i ahaditsun. Adapun dalil wajibnya mandi disebabkan oleh jima adalah hadis-hadis, di antaranya marwahul Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala. Baginda Rasulullah pernah berkata, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba." Apabila seorang laki-laki duduk di atas empat bagian atau di antara empat bagian, summa jahadaha, kemudian mencampuri lawan jenisnya, istrinya misalnya, faqad wajabal ghusl, maka telah wajib atasnya mandi. Tentunya mandi besar, mandi janabah. Wa fi riwayati li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, wa in lam yunzil, walaupun dia berjima dan tidak sampai keluar air maninya. Artinya sekedar iltiqa al khitanaini, sekedar pertemuan dua khitan, maka telah wajib atas mereka mandi besar. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba." Apabila seseorang duduk di antara empat bagian tubuh perempuan lawan jenis, wa massal khitanul khitana, dan khitan telah bertemu dengan khitan, ya, faqad wajabal ghusl, maka sudah wajib mandi. Ya, sudah wajib mandi. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Idza jawazal khitanul khitana." Apabila khitan telah melewati khitan, kemaluan telah melewati kemaluan, faqad wajabal ghusl, maka sungguh telah wajib atas mereka mandi. Dalam Al-Muwatta, berarti Imam Malik rahimahullahu taala menceritakan, anna Aba Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an sa'alaha faqal. Abu Musa bertanya kepada Aisyah, ar-rajulu yusibu ahlahu, seorang laki-laki mendatangi istrinya, summa yuksil wala yunzil, lalu dalam kondisi dia mendatangi istrinya, dia menghentikannya, artinya tidak sempat keluar air mani. Maka Ummul Mukminin berkata, idza jawazal khitanul khitana, apabila khitan telah melewati khitan, faqad wajabal ghusl, maka telah wajib mandi. Maka Abu Musa berkata, la as'alu an hadza ahadan ba'daki abada, aku tidak akan menanyakan hal ini kepada seorang pun setelah jawabanmu ini, wahai Ummul Mukminin Aisyata radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang pernah bertanya langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An rajulin yujami'u ahlahu thumma yuqsil. Tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya tetapi tidak sampai keluar air mani. Hal alaihimal ghusl. Apakah keduanya wajib mandi? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, inni la'af'alu dhalika ana wa hadhihi summa nagtasil. Hal itu pernah terjadi antara diriku dengan Aisyah. Ya hadhihi, maksudnya hadhihi Aisyah. Dan kami mandi. Kami mandi. Artinya, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ukurannya adalah bukan keluar atau tidak keluar. Tetapi yang menjadi ukuran adalah bertemunya dua khitan. Jadi kalau sudah bertemu dua khitan, artinya berjima, ya maka telah wajib mandi besar walaupun tidak sampai keluar. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain ya, yang dibawakan oleh beliau. Dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Ibnu Majah, idzal taqal khitanan, apabila bertemu dua khitan, wa tawaratil hasyafah, dan mohon maaf, kepala zakar sudah hilang, artinya tidak terlihat lagi, faqad wajabal ghusl, maka sudah wajib mandi. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Berarti kita sudah menyelesaikan dua sebab wajibnya mandi yang berlaku baik atas laki-laki dan berlaku juga atas perempuan. Yaitu yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya air mani dalam semua kondisi. Dan yang kedua adalah al-jima', bercampur dengan semua kondisinya. Ini dua hal yang wajib, yang menjadi sebab wajibnya mandi dan berlaku baik atas laki-laki dan berlaku juga atas perempuan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah akan menyebutkan sebab yang lain yang menyebabkan wajibnya mandi. Beliau berkata, minal hayd. Dan wajib mandi disebabkan hayd. Tentunya kalau hayd itu kalau sudah putus ya. Bukan pengertiannya saat hayd kita mandi terus, tidak. Tetapi ketika darah haydnya putus, mandi. Wan nifas. Begitupun keluarnya darah nifas. Darah yang keluar ketika seorang wanita melewati proses persalinan, ingin melahirkan. Karena dia bernapas, dia mendorong udara dari dalam tubuhnya keluar, agar mendorong anak itu keluar, maka disebut darah nifas, darah nafas. Wa khurujul walad jafan. Begitupun seandainya seorang anak keluar dalam kondisi kering, artinya bersih, tidak disertai dengan darah, maka kata beliau, dalam dua kondisi ini, wajib mandi. Ya, wajib mandi. Ketika menjelaskan poin ini, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, falhaidu min mujibatil ghusl. Maka haid adalah salah satu sebab wajibnya mandi. Wala yasihu illa ba'dan qita'ihi. Dan mandi wanita yang haid tidak sah kecuali ba'dan qita', setelah putusnya haid, artinya selesainya darah haid. Kalau darah haidnya masih keluar, maka tidak bisa dia langsung mandi. harus ditunggu dulu sampai darahnya benar-benar berhenti. Wa kadzalika nifas, begitupun hukumnya dengan nifas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 222, Allah katakan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Jauhilah oleh kalian istri kalian para wanita saat mereka sedang haid, dan jangan kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Fa idza tataharna, maka apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan datangi mereka ya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan jangan mendekati mereka tentunya wala tujami'uhunna, ya janganlah kalian mencampuri mereka ya. Dan yang dimaksud dengan yathurn yaitu sampai darahnya selesai. Dan yang dimaksud dengan fa'idha tatoharna yaitu igtasalna, apabila mereka sudah mandi. Ini dalil terkait dengan permasalahan haid. Begitupun ada hadis ma'asirul muslimin dari ummul mu'minin Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu ta'ala anha, apa kata Nabi? Iza aqbalatil haydatu fada'is salah, apabila datang waktu di mana engkau biasa haid, fada'is salah, maka tinggalkanlah salat. Tidak salat ketika haid tentunya. Wa idza adbarat faghtasili wa salli. Dan kalau masa haidmu itu sudah berlalu, sudah lewat, mandilah engkau kata Nabi, lalu setelah engkau mandi wa salli, engkau wajib lagi melaksanakan salat ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa mithlul haid an-nifas." Sama dengan hukum haid yaitu hukum nifas. "Li'annahu damun kharijun min ar-rahim an jibillatin." Karena dia sama. Nifas juga adalah darah yang keluar secara alami dari rahim. Ya. La'an illatin, bukan disebabkan oleh penyakit. Kalau penyakit kan istihadhah. Tapi kalau nifas tidak disebut darah penyakit. Tetapi dia darah yang keluar dari rahim dalam proses persalinan. Wa mislun nifas al-wiladah, disamakan dengan nifas al-wiladah. Wiladah, melahirkan ya. Sama saja. Makanya Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, waqad tusamma nifasan, dan disebut juga nifas sebenarnya, damul wiladah ay damun nifas. Li'anna rahim yatanaffas bitarhil walad minhu, karena ketika anak itu akan keluar, si rahim itu bernapas untuk mendorong keluarnya anak. Maka darah yang keluar bersamaan dengannya disebut dengan darah nafas, yaitu rahim wanita bernapas untuk mendorong anak itu keluar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh beliau, washtarata ba'duhum liwujubil ghusli bil wiladati an takuna mutalabbisah bidam. Sebagian ulama Syafi'iyah mensyaratkan wajibnya mandi apabila ketika dalam proses melahirkan keluar darah. Ya, baik bersamaan dengan keluarnya anak atau sebelumnya. Fa idza kharajal walad jafan. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat kalau anak keluar dalam kondisi kering, artinya tidak ada darahnya, maka tidak wajib mandi. Hanya disunnahkan saja. Ini menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Wal mu'tamad, tapi pendapat yang dipilih, pendapat yang paling kuat mengatakan wujubul ghusli bil wiladati mutlaqan. Wujubul ghusli bil wiladati mutlaqan. Itu pendapat yang paling kuat. Wajibnya mandi disebabkan oleh wiladah secara mutlak, baik dengan darah, tanpa darah. Kalau proses wiladah, maka wajib dia mandi. Kenapa? Dikatakan li'annal waladal kharija mun'aqidun minal mani. Karena darah anak yang keluar itu tersusun dari air mani. Ya. Artinya sama saja seperti keluar. Ya. Wa fi hali wujudid dam la yasi'al ghusl illa ba'dan qita'ihi. Dan dalam kondisi masih ada darah, maka tidak wajib dia mandi kecuali setelah putus, baru dia wajib nanti mandi. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Berarti sudah ada berapa sebab keluar mani? Jima, dua sebab ini berlaku atas laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah haid atas perempuan dan nifas atas perempuan. Lalu di sini ada poin pendek, entah kenapa dia muncul di tengah. Harusnya di poin sebelumnya ya. Beliau berkata, wa inna ma yata'allaqul ghuslu bi taghyibi jami'il hasyafah. Wajibnya mandi itu kalau semua bagian dari kepala zakar masuk atau hilang. Ya, ketika berjima. Ini ada potongan, yes, seperti sendiri dia. Ya. Entah salah penulisan atau bagaimana, tapi muncul kalimat seperti itu. Lalu dikatakan oleh beliau akan kembali merinci masalah keluar air mani. Walau ra'a maniyan. Seandainya seseorang melihat mani, air mani maksudnya. Fi thawbin, di baju atau di pakaian, au firashin, atau di kasur, di tempat dia tidur, dia melihat mani, yanamu fihi, yang mana dia tidur di atas kasur tersebut, ma'aman yumkinu kaunuhu minhu, bersama seseorang yang mungkin saja itu berasal darinya. Maksudnya bagaimana? Walau ro'a manian, seandainya ada seseorang melihat air mani, entah itu di bajunya atau di kasur di mana dia tidur. Tetapi kata beliau, saat seseorang itu melihat air mani, dia tidur bersama seseorang yang lain di kasur tersebut yang ada kemungkinan berasal dari dia. Artinya dia ragu, itu air mani dari dirinya atau dari orang lain. Dia ragu, ini air mani saya atau dia? Karena mereka tidur di satu kasur. Ragu, apa yang harus dilakukan? Nudibalahu mal guslu wala yajib. Maka dalam kondisi ini disunnahkan atas kedua orang tersebut mandi. Karena dua-duanya punya kemungkinan bahwa air mani itu berasal dari mereka. Wala yajib, tapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Mustafa Dib. Beliau katakan, ai al-igtisala, tidak wajib atas keduanya mandi. Ya, tidak wajib atas salah seorang dari mereka mandi. Kenapa? Lihtimali annal maniya minal akhar. Karena munculnya kemungkinan air mani itu dari yang lain. Bukan dari dia, tapi dari kawannya yang tidur bersamanya. Wala yajibul igtisalu ma'asyaki. Maka tidak wajib mandi kalau ragu. Ya, kapan kita wajib mandi? Kalau yakin, kalau kita hadas. Kalau tidak yakin bahwa kita hadas, hukum asalnya tidak wajib. Tapi disunahkan keduanya untuk mandi sebagai bentuk kehati-hatian. Lalu dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. wala yaqtadi ahaduhuma bil akhar. Wala yaqtadi ahaduhuma bil akhar. Kalau dua orang ini yang mereka masing-masing melihat air mani tapi bingung itu dari siapa, disunnahkan atas mereka semua mandi, ya, maka mereka tidak boleh saling bermakmum satu dengan yang lainnya. La yaqtadi ahaduhuma bil akhar. Jadi selama mereka belum mandi, mereka tidak bisa bermakmum kepada yang lain. Karena ada salah satu yang keluar air mani, tapi tidak bisa dipastikan siapa. Oleh karenanya ya sudah, mandi dua-duanya. Kalau sudah mandi, boleh enggak saling bermakmum? Ya boleh, enggak ada masalah. Tetapi kalau mereka belum mandi, kata beliau, la yaqtadi ahaduhuma bil akhar. Salah seorang dari mereka tidak boleh bermakmum kepada yang lain. Si A tidak bermakmum ke si B pun tidak bermakmum ke si A. Kenapa? Karena ada kemungkinan salah satu dari mereka lah yang junub. Dan mereka tidak tahu. Maka mandi dulu dua-duanya. Ya untuk keluar dari apa namanya keraguan. فَإِنْ لَمْ يَنَمْ فِيهِ غَيْرُهُ لَزِمَهُ الْغُسْلُ. Lain cerita, kata beliau, seandainya tidak ada yang tidur di tempat itu kecuali dia. Ya. Tidak ada yang tidur di atas kasur itu kecuali dia. Tapi dia bingung, ini air mani siapa misalnya. Maka tidak ada pilihan kecuali dia harus mandi. Hadisnya sudah kita baca ya. Hadis seorang laki-laki bertanya, Rasulullah, saya melihat pakaian basah tapi saya tidak bermimpi, apakah saya wajib mandi? Nabi berkata, na'am, wajib mandi. Ya wajib, wajib mandi. Tapi kok tadi sunnah? Ya sunnah karena ada kemungkinan keluar dari si A atau si B. Dan orang tidur gak sadar apa yang terjadi. Tapi kalau dia tidurnya sendiri, tidak dengan yang lain, misalnya dia tidur sendiri di atas kasur, lalu basah, tidak mungkin dia menyalahkan orang lain. Mau tidak mau dia harus mandi. Wa yajibu i'adatu kulli salatin la yahtamilu huduthul mani ba'daha. Dan dia wajib mengulang semua salat sehingga tidak ada kemungkinan keluarnya mani setelah itu. Maksudnya bagaimana? Ya kalau dia lupa misalnya mandi, ya lupa mandi. Maka dia harus mengulang semua sholat yang dia perkirakan terjadi setelah keluarnya air mani tersebut. Karena dia kehilangan syarat. Bahwa di antara syarat salat adalah suci. La yaqbalullah